11 tahun Naf berkarya dan lagu ini betul-betul membuat kami jadi berasa bahwa kami harus melangkah ke depan, kami harus maju lagi dan membuat karya-karya selanjutnya. Terendap suaraku. Menahan perih yang kurasakan. terima kasih.